zaman sekarang, sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenangan. Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX, Me. Bukannya fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi malah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pakai cara pacaran? Aku ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuma gila yang mau nerima. Kupikirkan di batu, dan cuma duduk bisu, tak cuma tipu-tipu, padahal tak tahu. Jangan marah, tak cuma bercanda, kalau kau marah, ya marah saja. Asal jangan terlalu, karena ini lagu-lagu. LX Remix. Sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik, jadi banyak yang mirip sekedar muka. Let's go. Punya fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi malah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pakai cara pacaran? Lo ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuma yang gila yang mau nerima. Pikirkan di batu, dan cuma duduk bisu, tak cuma tipu-tipu, padahal tak tahu. Hei, jangan marah, tak cuma bercanda, kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu, karena ini lagi-lagi. Sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenangan. Ladies and gentlemen, please welcome tertarik I, Gomez LX, Me. Let's go. Bukannya fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. SLX Remix. Pura-pura, cuma nila yang mau nerima. paling paling.